Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongane senggar. Kudu tak trimo bojoku panjen kalah. Pendino rasane ra karuan ngrasake bojoku sing ra tau perhatian nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku ngempet ana jero dada. Yo is Ben, duwe bojo sing kalah. Yo is Ben, sing omongane sengah. Seneng jawe aku susah, nanging aku wegah bisa. Tak tampo, nganggo tulus sing ati. Tak trimo, seliramu tekan saiki. Mungkin wis dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki biru siti wae. Aku mesti diseneni ame dolan rokon joko ora dioleke. Senengane nuduh dikira lungoro liyane. Yen wis ngono aku mung bisa meneng. Tak jelas no malah kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener. Kabeh mbok salah no rumangsa wis paling pinter. Yo wis Ben, duwe bojo sing kalah. Yo wis Ben, sing omongane sengah. Seneng gawe aku susah, nanging aku wegah bisa. Tak tampo, nganggo tulus sing ati. Tak trimo seliramu tekan saiki. Mungkin wis dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Ibarate tulen sing wis dadi tempe. Kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane. Apa sen duwe bojo sing kalah. Lek ra keturutan senengane mencak-mencak. Ra usah diketuni aku kudu kuat ati. Nganti tekan mati sliramu tetap ngingati. Disel kendoai tak nikmati uripe. Senajane kalak bojoku pancen sing bagus dewe. Kuat dilakoni yen ra kuat ditinggal. Cinta senajan bojoku kalah. Yo wis Ben, duwe bojo sing kalah. Yo wis Ben, sing omongane sengah. Seneng gawe aku susah, nanging aku wegah bisa. Tak tampo, nganggo tulus sing ati. Tak trimo, seliramu tekan sa. Jangan kah